محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Khairuddin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita pembacaan surah Al-Mumtahanah di ayat yang kedua, dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyasqafukum yakunu lakum a'daa wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Hadirin azakumullah, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang masih ada hubungannya dengan ayat yang pertama untuk kita tidak berloyal terhadap orang-orang kufar. Taib harbi secara khusus dan secara umum, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyasqafukum, wahai kaum mukminin, yang kalian yang melakukan hubungan loyalitas dengan orang-orang kafir, yasqafukum, kalau kalian dikuasai oleh mereka, mereka berkuasa atas kalian, yasqafukum yakunu lakum a'daa, mereka justru menjadi musuh yang paling besar untuk kalian. Barakallahu fikum. Yakun lakum a'daa wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Dan orang-orang kafir ini begini modelnya, yang menceritakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita adalah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi tidak perlu ada loyalitas terhadap mereka, mawaddah wa rahmah dengan mereka. Barakallahu fikum. Di sini kita diajari untuk bersikap, sikap sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita diperintahkan untuk menzalimi, bukan. La. Bukan berarti kita tidak berlaku adil terhadap mereka, la. Barakallahu fikum. Baik. Ini menyangkut masalah hati. Paham? Pembahasan kita ini menyangkut masalah keyakinan. Barakallahu fikum. Adapun masalah muamalah duniawi, ya silakan. Barakallahu fikum. Masalah muamalah duniawi, ya silakan kalian bermuamalah. Berlaku baik, berlaku adil terhadap mereka. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, wahai orang-orang mukmin, untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian keluar dari negeri kalian, dan tidak membantu orang mengusir kalian. Untuk kalian berlaku adil terhadap mereka. berlaku baik terhadap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sikap tegas ini bukan berarti kita boleh menzalimi, la barakallahu fikum. Enggak bisa. Enggak bisa dicampur adukan permasalahan ini. Barakallahu fikum. Baik. Terkhusus kafir Harbi. Baik. Kisahnya memang barakallahu fikum, di zaman dahulu ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, menulis surat pembocoran rahasia Rasulullah dan rahasia kaum muslimin secara umum bahwa Rasulullah akan melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir musyrik kota Makkah. Baik. Barakallahu fikum. Ini mau dibocorkan. Alasannya ya karena masalah itu. Barakallahu fikum. Agar supaya mereka menjaga, melindungi harta dan kerabatnya. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Barakallahu fikum. Baik. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ini orang-orang kafir yang seperti ini tidak boleh kita loyal terhadapnya. Kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah dari al-haq. Mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah, dan kalian juga diusir semuanya. Baik. Kalian tidak diperangi kecuali karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian tidak boleh loyal terhadap mereka. Kenapa? Tidak ada manfaatnya kalian mencari urusan-urusan yang seperti ini terhadap mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menguasai kalian, mereka tidak peduli itu. Kasih sayang yang kalian bangun sebelumnya itu hancur, tidak ada arti dan makna ketika mereka menguasai kalian. Yaqafukum yakunu lakum a'da'a. Mereka menjadi musuh yang luar biasa kejamnya terhadap kalian. Baik. Yabsutu ilaikum aydiyahum. Mereka akan menjulurkan tangannya untuk memukul kalian, membunuh kalian, memenjarakan kalian, menganiaya kalian. Wa alsinatahum, dan menjulurkan lidah mereka untuk mengumpat, mencela, memaki, melaknat kalian. Barakallahu fikum, bisu, dengan semua kejelekan yang mereka bisa lakukan. Barakallahu fikum. Wa waddu law takfurun, dan mereka sangat berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan untuk kalian kafir sama seperti mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka orang-orang kufar sangat berharap, berangan-angan kuat, seandainya kalian kaum muslimin kafir sama seperti mereka, sehingga kalian sama seperti mereka. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi, tidak akan pernah ridha orang-orang Nasara atas kalian sampai kalian mau mengikuti milahnya mereka, agamanya mereka. Oleh karena itu, semangat juang mereka itu tidak pernah kendor dalam masalah ini. Mereka senantiasa berusaha. Baik. Barakallahu fikum. Memurtadkan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. La hawla wa la quwata illa billah. Baik. Kenapa muncul banyak kesyirikan? Kenapa muncul banyak kesesatan? Kenapa muncul banyak penyimpangan? Kenapa? Karena orang tidak lagi mau mempelajari agama ini, terkhusus masalah tauhid. Barakallahu bik. Terkhusus masalah tauhid, mereka tidak mau mempelajarinya illa man rahim Allah. Kemudian mereka merasa cukup dan bangga dengan nama Islam. Yang penting Muslim, agama yang dianut Islam, walaupun tanpa pengamalan. Inilah yang banyak memunculkan apa? Barakallahu fiik, memunculkan banyak kerusakan, menggampang-gampangkan permasalahan. Taib. Ah, yang penting kan Muslim, subhanallah. Orang munafikin juga Muslim. Yang dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekal dalam neraka bersama dengan orang kufar. Barakallahu fikum. Gulu termasuk perkara yang memalingkan orang dari ketauhidan. Gulu. Berlebih-lebihan. Ima berlebih-lebihan, mau ngurang-ngurangi. Barakallahu fikum. Baik. Ini alasan kenapa dilarang kita loyal terhadap mereka, orang-orang kufar ini. Iya khafukum yakunu lakum alaikum ada. Yakunu lakum ada wa yabsutu ilaikum aydiyahu wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Mereka sangat berharap seandainya kalian itu menjadi orang-orang kafir. La haula wa quwwata illa billah. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsulu bainakum. Kalau hanya karena anak-anak dan harta benda. Kan ini alasannya hati bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Mau menulis surat itu, membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar ada orang-orang musyrikin, kufar, Quraisy melindungi hartanya dia dan melindungi keluarganya dia yang ada di Makkah. Itu tujuan dan alasannya menulis surat itu. Taib. Sudah kita bacakan kisahnya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Hatib radhiyallahu ta'ala anhu, "Mahada ya Hatib? Ada apa ini? Kenapa engkau menulis surat ini?" Taib, kata Hatib, "La ta'ajjal 'alayya ya Rasulullah. Jangan kau tergesa-gesa memutuskan keputusanmu terhadapku." Taib, "Ya Rasulullah, kalian semuanya orang-orang Quraisy, keluarga Quraisy." Taib, "Tetap ada di sana keluarga kalian yang menjaga, barakallahu fikum, menjaga harta kalian, menjaga keluarga kalian. Sementara aku bukan orang Quraisy, barakallahu fikum. Aku berharap dengan perbuatan baikku ini dianggap itu perbuatan baik padahal salah. Membocorkan rahasia, mengirim surat ke orang-orang kafir Quraisy tentang persiapan Rasulullah untuk menyerang kota Madinah. Harapannya kebaikannya ini, barakallahu fikum, dibalas oleh mereka untuk melindungi keluarganya Hatib dan harta bendanya yang ada di Makkah. Maka Allah mengatakan, "Lan tanfa'akum arhamukum wala auladikum wala auladukum yawmal qiyamah." Lan tanfa'akum arhamukum, tidak ada manfaatnya kerabat kalian, taib, anak-anak kalian sedikit pun. Ketika kalian berloyal terhadap orang kafir hanya karena itu. Taib. Barakallahu fikum. Di hari kiamat, yaumal kiamat yafsilu bainakum. Di hari kiamat Allah SWT akan menghukum neraka. Dengan amalannya masing-masing. Orang tua dengan anaknya, ketika berbeda amalan, ya berbeda juga akhir perjalanan hidup mereka. Suami dengan istri, ketika berbeda jalan hidup mereka tentang masalah ketuhanan ini dan penghambaan ini, maka beda pula tempatnya nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru ba'dahu kafaru فقال له ولا بنيا عنه ما كنا مايشه وكيل دخول النار ketika amalannya berbeda dengan amalan suaminya, amalan istri berbeda dengan amalan suami. Suaminya di surga, istrinya dalam neraka. Maka dikatakan padanya, masuklah kalian berdua bersama orang yang masuk ke dalam neraka. Dan apa? Kerabatan karena Allah. Lantas apa? Kamu kumpulan ular. Ya Allah, dia melihat sudut Allah di sana. Sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wallahu bima ta'malun basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Dan yang tersembunyi di Allah Subhanahu wa ta'ala. Alkitab suatu kata, Allah memberikan contoh di teladan yang baik. Wahai kalian orang-orang mukmin, kami kepada Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam sesembahan. Baik. Menyembah bulan, bintang, matahari atau yang lainnya, patung, berhala. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Mereka menyembah berhala, di antara mereka ada menyembah bila, bulan, bintang, matahari. Wahai orang-orang yang beriman, ada pada diri Nabiullah Ibrahim AS contoh yang sangat baik untuk kalian. Dalam masalah apa? Loyalitas. Dan berlepas diri. Bara'. Berlepas diri. Kami kafar nabikum, kami mengkafir kalian, kami tidak sepakat, kami tidak cocok, kami tidak mengakui. Iqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafar nabikum, kami mengkufuri kalian. Barakallahu fikum. Kami mengingkari kalian dan apa yang kalian lakukan dari kufuran. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan nampak antara kami dengan kalian adawa, permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Selama kalian di atas kekufuran ini, selama kalian berada di atas penentangan ini, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau mengimani Allah Subhanahu wa taala semata-mata, barulah ada ukhuwah, ada mahabbah. Ukhuwah Islamiyah, mahabbah Islamiyah. Wala muncul, barakallahu fikum. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara antara satu dengan yang lainnya. kafirin hatta tu'minu billahi wahdah. Selama kalian tidak mau mengimani Allah, tidak mengesakannya dalam peribadatan, maka taib al-adawatu wal baghdha akan tetap berlanjut. Barakallahu fikum. Selama kalian tidak beriman kepada Allah dan mengesakannya, maka al-taib, maka al-adawatu wal baghdha, kebencian dan permusuhan akan tetap terus. Illa qawla Ibrahim, kecuali ucapannya Ibrahim. Kecuali ucapannya Ibrahim ini kepada ayahnya, itu yang tidak boleh kalian jadikan contoh suri teladan. Itu pun sebelum dilarangnya Ibrahim mendoakan keselamatan untuk ayahnya yang mati musyrik, mati kafir. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi syai. Min syai. Ucapan Ibrahim, la astaghfiranna laka, senantiasa aku akan memintakan ampun untuk engkau wahai ayahku. Baik. Wa ma amliku laka minallahi min syai, dan itu pun aku tidak bisa melakukan apa-apa selain itu. Tidak bisa memberikan pembelaan, pertolongan, bantuan. Wa ma kana, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyya, falamma tabayyana annahu adu lillahi tabarra'a min. Permintaan doa Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk ayahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal telah mati musyrik, ini hanya karena janji Nabiullah Ibrahim terhadap ayahnya. Illa mau'idati wa'adaha iyya. Falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu, maka begitu jelas dan memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nadin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang telah mati dalam keadaan kafir musyrik. Ketika dia hidup, silakan Anda mendoakan orang tua Anda yang musyrik, yang kafir, yang barakallahu, silakan Anda doakan. Ya Allah, beri hidayah orang tua saya, ibu saya, ayah saya, beri hidayah ya Allah. Berikan petunjuk untuknya ya Allah, rahmati dia ya Allah, kasihani dia ya Allah. Tuntun dia ya Allah menuju agamamu. Boleh, silakan Anda mendoakan. Tapi begitu dia mati dalam kondisi kafir musyrik, maka tidak dibenarkan Anda mendoakan orang tua Anda dan siapapun. Barakallahu fiik. Tetangga kita mati kafir, tidak boleh kita doakan kebaikan untuknya, tidak boleh, haram hukumnya. Barakallahu fiik. Mendoakan kebaikan, doakan keselamatan, tidak doakan, tidak. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menginginkan untuk mendoakan ibunya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka beliau pun diizinkan untuk menziarahinya. Barakallahu fiik. Sekali lagi, mendoakan orang yang mati di atas kekafiran dan kesyirikan tidak diperbolehkan. Baik. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Ini kecuali ini, tidak boleh kalian mengikutinya. Itu pun beliau lakukan hanya karena janji beliau dan sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Falamma tabayyana, baik, maka ketika jelas oleh beliau bahwa ayahnya mati kafir musyrik, beliau pun berlepas diri. Baik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana, wahai Rabb kami, 'alaika tawakkalna, hanya kepada Engkau kami tawakkal. Baik. Menyerahkan seluruh urusan wa ilaika anabna, dan kepada engkau kami kembali, taubat, menghambakan diri. Wa ilaikal masir, dan perjalanan terakhir adalah kembali kepada engkau ya Allah. Barakallahu fikum. Perjalanan kembali di hari kiamat. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Yani jangan kau menjadikan kami kalah dalam peperangan sehingga mereka akan mengatakan, "Oh, seandainya mereka benar tidak akan pernah bisa kalah." Barakallahu fikum. Padahal itu sudah merupakan sunnatullah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Sunnatullah menjadikan sesekali menang, sesekali kalah. Hatta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya agar supaya tidak sembarang orang masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana, dan ampunilah kami wahai Rabb kami. Banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba, berbahagialah orang yang banyak tobatnya. Banyak tobatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tayyib. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min sharri nafsi wa sharri syaitani wa syirki. Tayyib. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu min sharri nafsi. Allah, a'udzu min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa ini dengan tulus kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya sebanyak apapun dosanya. Kalau dia tobatkan, dia berhenti dari dosa itu dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nikmat luar biasa, barakallahu fikum. Maka orang-orang yang mendapatkan ampunan, maka dialah yang selamat. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berlaku salah, dosa, maksiat siang dan malam, sedikit atau banyak, besar atau kecil, kalian melakukannya. Baik. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan akulah yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Wallahul musta'an. Baik. Waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahu nasubhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.